أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ayo biar sebentar itu. Pintu yang ya tuh, pintu sana. Ayo. Itu sebentar kok. Nah, enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian At-Tafsir Al-Muyassar. Pada kali ini kita mulai dari ayat ke-80 insyaallah taala. 80 sampai mudah-mudahan bisa 82, kalau misalnya ada waktu bisa sampai selebihnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Dan mereka di sini qalu, mereka yaitu orang-orang Yahudi berkata, lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda. An-nar yaitu api, di sini maksudnya neraka. Neraka lan tamassana, di sini masa yamassu menyentuh, ya kan, la yamassuhu illa al-muslim, lan masa yamassu mas, di sini artinya menyentuh. Tidak akan, lan di sini harfun nafi lil istiqbal, menafikan masa depan, itu tidak akan kita disentuh oleh api neraka illa, kecuali ayyaman ma'duda, beberapa hari saja, beberapa hari aja. Itu mereka benar-benar saking menghinakannya dan meremehkan tentang perkara neraka ini. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Ayam jama' dari yaum, hari-hari, ma'dudah, ma'dudah terhitung, ya, hari-hari yang terhitung, kecuali hari-hari yang terhitung, berarti sebentar aja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, attakhadhtum indallahi ahdan. Attakhadhtum, ini yang asli dari a ittakhadhtum, a ittakhadhtum gitu. Jadi ada istifham dan juga fi'il madhi ini. A'ittakhadhtum. Artinya apa? Apakah ittakhadhtum? Kalian telah mengambil atau menerima, gitu ya. Jadi aslinya attakhadhtum, a'ittakhadhtum, ya. Ya. Tapi kadang-kadang kan ya kita punya ittakhadhtum, i di sini kan hamzah apa namanya? Wasl, bukan qata'. Sehingga kalau ada huruf setelah sebelumnya yang berharokat, ya, maka akan langsung harokatnya itu menuju ke huruf setelah hamzah itu. Ya. Jadi tadinya a ittakhadhtum, maka dibaca menjadi attakhadhtum, dan karena dilangsungkan seperti itu, maka dihapuslah hamzah wasalnya. Nah, a di sini istifhamnya langsung masuk ke dalam takhadhtum. Ya. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda. Apakah kalian sudah mengambil, ya, ittakhadha ya'tahiru, sudah telah mengambil, telah menerima, ya. indallah, di sisi Allah, apa yang telah diterima ahdah. Ahdan, ahad itu artinya janji. Janji. Antum kan di ma'ahad kan? Ma'ahad Utsman. Ma'ahad itu berarti kan tempat perjanjian. Ya, antum ketika masuk ma'ahad itu berarti kan antum berahad di situ, berjanji untuk mentaati peraturan, ya, menerima konsekuensi dari hidup di lingkungan pondok itu ma'ahad. Jadi seperti itu ma'ahad. Qul attakhadtum indallahi ahda, apakah kalian telah menerima janji dari Allah? Apakah kalian sudah janjian sama Allah? Allah telah mengabarkan kepada kalian bahwasanya enggak bakal kalian masuk neraka kecuali hanya terhitung sedikit hari. Apakah kalian sudah punya janji sama Allah? Nah. Fala yukhlifallahu ahda, sehingga fa di sini sehingga ya. Karena sudah janjian sama Allah, sehingga Allah lan yukhlifallahu ahda, sehingga Allah tidak akan mengingkari. Akhlafa yukhlifu, menyelisihi, mengingkari, membelot gitu dari ahad perjanjiannya. Apakah kalian telah apakah kalian telah mengingkari apakah kalian telah membuat perjanjian dengan Allah dan Allah telah menjanjikan kepada kalian tidak akan masuk neraka kecuali sebentar, sehingga Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, jadi perlu diketahui, kita yakin Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kecuali pun itu janji, kalau misalnya ancaman Allah Ta'ala tidak semuanya Allah Ta'ala tunaikan. Itu saking merahmatinya Allah. Fala yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau bahkan kalian justru taqulun, berkata 'ala Allah, atas Allah, yaitu tentang Allah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ada dua pilihan, kamu katakan wahai Muhammad kepada mereka. Dua-duanya sekat, menyekat orang-orang Yahudi ini. Karena orang Yahudi mengklaim apa? Enggak bakal kita masuk neraka kecuali sebentar, kan? Qul, katakanlah Muhammad, berikan dua kemungkinan pertanyaan. Attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifullahu ahda, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian ini ngomong kayak gitu ya orang Yahudi, apakah memang Allah sudah menjanjikan kepada kalian itu? Jadi attakhadtum indallahi ahda, apakah Allah sudah menjanjikan kepada kalian sehingga Allah tidak akan menyelisihi janjinya? Atau kalian tuh enggak, belum janjian sama Allah, belum dijanjikan sama Allah, tapi kalian aja yang ngomong atas nama Allah sesuatu yang kalian enggak ngerti, enggak tahu gitu. Nah, ya otomatis mereka secara apa ya? Secara kalau mau jujur jawabnya taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena memang enggak pernah Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka seperti ini. Ya. Karena memang orang Yahudi ini menisbatkan diri mereka itu kepada Allah, terus menisbatkan kepada kemuliaan. Padahal kemuliaan tersebut tidak terdapat pada diri mereka. Ya kan? Mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya Allah. Itu kan mereka yang ngomong. Ya kan? Dan seterusnya dari klaim-klaim. Jadi begini, ada faedahnya juga. Kita kalau menisbatkan kepada Islam, ya, sementara Islam sendiri berlepas diri dari kita, itu berarti kita mirip Yahudi. Ya. Kita menspesialkan diri kita dalam Islam, tapi Islam itu sendiri enggak kita tunaikan dengan baik, itu mirip dengan orang Yahudi. Ya. Baik. Tafsirnya ana baca wa qala banu Israil lan tusibana an-naru fil akhirati illa ayyaman qalilatal 'adad qul lahum ayyuhar rasulu mubtilan da'wahum a'indakum ahdun min Allah bihadha فإن الله لا يخلف عهده. بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون بافترائكم الكذب. Tadi hamzah tul wasl itu seperti itu. Bifthiraikum. Itu kan ada hamzah tuh. Iftira itu asli. Tapi langsung bifthirai. Antum kau baca biiftira itu malah salah. Baca langsung bifthira. Itulah bedanya hamzah tul wasl dengan hamzah qata namanya. Ini Banu Israel, coba antum lihat. Wa qala Banu Israel ya kan? Itu hamzah itu hamzah apa Israel itu? Hamzah qata. Ya gitu bedanya. Wallahu a'lam. Antum baca ayat 80. Ini terjemahannya Bani Israel berkata. Bani Israel berkata, api neraka tidak akan menimpa kami di akhirat kelak kecuali beberapa hari yang tidak lama hitungannya. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul untuk mematahkan klaim kosong mereka itu. Apakah kalian memiliki janji di sisi Allah tentang itu? Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Justru sebaliknya, kalian mengatakan atas nama Allah apa yang kalian sendiri tidak mengetahuinya dengan kedustaan yang kalian buat-buat itu. Jazakumullah khair. Baik. Jadi, wa qala banu Israil, Bani Israil berkata, lan tusibana an-naru fil akhirati illa ayyaman qalilatal 'adad. Lan tusibana an-naru. Tidak akan neraka itu, lan di sini berarti tidak akan, ya. An-nar neraka, api neraka, tusibana. Asaba yusibu ngenain, ya. Enggak bakal kena, enggak bakal menimpa kami. Fil akhirah di akhirat. Kita ingat an-nar itu muannas, bukan muzakkar. Makanya pakai tusibana, bukan yusibana. Ya, an-nar itu muannas. Illa kecuali ayyaman ma'du ayyaman qalilatal 'adad, hari-hari yang qalilatal 'adad, tidak lama hitungannya di sini, sedikit ya, sedikit hitungan, cuman berapa hari doang. Itu ada tafsiran dari para ulama, ada yang mengatakan paling cuman 40 hari gitu ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Qul lahum, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka. Ya, di sini qul lahum, katakan kepada mereka, ayyuhar rasulu, wahai rasul. Rasul di sini yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai mubtilan da'wahum, mubtilan sebagai pembatilan, pematahan da'wah. Da'wah artinya klaim. Klaim di sini maksudnya klaim kosong ya. Terdakwa berarti kan terklaim gitu. Mendakwakan, mengklaimkan sesuatu. Da'wahum, klaim kosong mereka. Katakan gini, a'indakum ahdun minallahi bihada. A, apakah a'indakum, kalian memiliki ya, atau di sisi kalian ada ahad, ada janji. Ahad ini berarti kan wa'ad gitu loh. Ahad adalah wa'ad. Yang jadi kalau misalnya ahdun minallah ya kan, berarti kan ahdun minallah, yang menjanjikan siapa, yang membuat janji siapa? Allah. Apakah Allah telah membuat janji kepada kalian, maksudnya telah menjanjikan kepada kalian akan hal ini? Iya, karena kalau yang membuat janji adalah orang Yahudi, membuat janji kami tidak akan masuk surga, enggak mungkin, karena surga milik Allah. Tapi Allah, apakah Allah yang menjanjikan, apakah Allah telah menjanjikan buat kalian akan hal ini? Fa innallaha la yukhlifu ahdah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi ahdnya. Di sini kalimat la yukhlifallahu ahdah itu memang dalam konteks perbincangan antara Nabi dengan Yahudi. Tapi inilah Al-Qur'an. Di dalam perbincangan terkadang ada selipan faedah yang umum untuk segala hal. Ya, lan yukhlifallahu ahda itu bukan hanya berkaitan dengan konteks ini saja. Apapun kita, ya, siapa manapun, selama Allah menjadikan sesuatu, maka masuk ke dalam dalil la yukhlifallahu ahda. Sehingga misalnya kalau antum misalnya ketemu sama teman, ya. Teman ini dia udah beriman, bagus, amalannya juga soleh, alhamdulillah. Tapi ternyata dia miskin, ya. Dia miskin terus sedih gitu. Kita bilang wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat an lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Dan seterusnya dan seterusnya, itu pahala di surga nanti. Terus antum tambahan juga di surat Al-Baqarah ayat lainnya, Allah Ta'ala berfirman, falay yukhlifallahu ahdah. Ini kan sudah jadi ahad, janji dari Allah Ta'ala kepada kaum orang-orang mukmin. Maka antum bisa dengan dalil ini, falay yukhlifallahu ahdah. Walaupun ini sebenarnya falay yukhlifallahu ahdah, itu konteksnya khusus. Nah, ini al-ibratu bi'umumil lafz, la bi khususi sabab. Ibrahnya dengan keumuman lafal kita bisa mengambil faedah la yukhlifallahu ahdah itu, ya. Jadi apa tadi, fa innallaha la yukhlifu ahdah bal innakum taquluna 'ala Allah ma la ta'lamuna biftira'ikumul kadzib. Bahkan sesungguhnya kalian ini taquluna 'ala Allah, berkata atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Dengan apa kalian ngomong? Biftira'ikumul kadzib. Dengan iftira, apa iftira? Iftira artinya kepalsuan, membuat-buat, ya, iftira. Am yakuluna iftarah, ya kan, sering ini. Apakah mereka berkata Nabi telah, Muhammad telah memalsukannya? Al-kadzib, kebohongan. Am. Iya. Am ini kan atau artinya. Tetapi ditafsirkan am di sini untuk bal. Keatauan di sini ditafsirkan sebagai pengingkaran. Paham? Bal ini kan untuk mengingkari. Setelah tadi kan bertanya, apakah kamu gini-gini? Enggak, bahkan kamu begini-begini gitu loh. Jadi am ini memang fungsi asalnya untuk pertanyaan, memilih antara dua hal. Tapi kan enggak ada pilihan, melainkan pasti yang kedua. Ini lihat, am artinya ataukah kalian berbicara atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kalau antum misalnya menjawab di sini untuk Bani Israel, mana yang benar? Ittikhaz ahad min Allah atau yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun? Yang yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Enggak ada ini. Pasti orang-orang Yahudi itu enggak diberi janji oleh Allah, melainkan mereka sendiri yang buat-buat atas nama Allah itu. Nah, makanya ditafsirkan am di sini bukan untuk pilihan sebenarnya, walaupun zahirnya secara nas fungsi am ini memang untuk pilihan. Tetapi di sini am bermakna bal. Apa arti bal? Bahkan atau melainkan. Tetapi kalian gini-gini gitu. Makanya bisa antum terjemahkan, katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah sudah janji pada kalian sehingga Allah tidak akan menyelisih janjinya? Tidak. Melainkan kalian itu hanyalah ngomong asal-asalan, dusta. Gitu maksudnya. Jadi bal sini seolah-olah tidak, melainkan kalian justru gini-gini. Wallahu a'lam. Ya, kemudian ayat berikutnya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, ya. Bala artinya di sini bukan demikian. Ya. Bala itu biasa untuk jawaban ketika pertanyaan itu ada inkaran, pengingkaran, ada lafal, ada huruf atau ada perkakas untuk pengingkaran, misalnya. Alaysa kadzalik, ya kan? Alaysa kadzalik artinya apa? Bukankah begitu? Ya kan ada bukannya kan? Bukankah begitu? Maka menjawab alaysa kadzalik jangan na'am. Bukan na'am jawabannya. Misalnya, anta jamil ya akhi. Alaysa kadzalik? Kalau antum jawab na'am, salah itu jawaban. Tapi jawabannya bala, gitu kan? Bala. Misalnya, alaysa Allahu biahkamil hakimin? Jawabannya bukan na'am. Misalnya sesuai dengan penggunaan Arab, harus jawabnya dengan bala. Ya, bala itu berarti kan bukankah? Ya, bukankah bagian menegatifkan tadinya. Maka bala itu untuk menetralisir sehingga menjadi positif, iya gitu, bala. Tapi kalau dalam konteks tadi, ya pertanyaan dari yang Allah Ta'ala suruh Nabi kita bertanya, attakhadhtum indallahi ahda? Ini ada enggak ini yang negatif? Enggak ada. Apakah Allah telah menjanjikan kepada kalian? Nah, tapi di sini kemudian bala di sini sebagai pengingkaran, makanya diartikan bukan demikian gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan positif, kalau antum jawab dengan bala, malah justru jadinya tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya negatif, alaisa kadzalik, alaisa gitu kan, kemudian antum jawab bala, menjadi positif gitu. Ya, jadi itu fungsinya bala. Nah, di sini tadi kita lihat qul attakhadhtum indallahi ahdan falyukhlifallahu ahdan taquluna 'ala allahi ma la ta'lamun, itu semua positif pertanyaan, tapi tidak ada tidak ada asas untuk menegatifkan. Ya. Maka kalau dijawab dengan na'am, ya, tapi ini bukan jawaban untuk na'am ini. Tapi kalau dijawab, misalnya dijawab dengan na'am, maka menjadi iya. Kalau dijawab dengan bala, menjadi tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang ditanyakan. Begitu ya. Bala. Nah bala di sini, antum bisa wakaf di situ. Bala man kasaba sayyi'atan. Kalau misalnya antum wakaf di bala, itu sudah satu makna. Bukan demikian. Bukan seperti apa yang disangkakan seperti itu. Sebagaimana kalla, Pak. Kalla, ya. Boleh antum wakaf di situ karena sudah mewakili menafikan apa yang dipikirkan sebelumnya. Ya. Mana tadi bala man kasaba sayyi'ah. Man di sini barang siapa? Kasaba. Kasaba itu melakukan, berbuat sayyi'ah, keburukan. Satu keburukan. Barang siapa berbuat keburukan, wa ahatat bihi khathiatuh, dan ahatat bihi khathiatuh, khathiah artinya kesalahan, dosa, kesalahan-kesalahan yang berulang. Jadi khathiah ini beda dengan khata. Khathiah ini beda dengan khata. Kalau khata itu bisa kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja. Adapun khathiah, ya, itu kesalahan yang memang berdosa di situ. Jadi beda dengan khata. Bala man kasaba sayyi'ah wa ahatat bihi khathiatuh, dan kesalahannya, ya, dosanya itu khathiah artinya dzamb, ahatat bihi, telah meliputi dirinya. Ahatu yuhi itu artinya meliputi. Bihi yaitu bihi di sini kembali ke orang itu, kembali ke man, barang siapa. Kesalahannya telah meliputi orang tersebut. Nah, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, ashabun nar. Jadi ashab itu bisa bermakna pemilik-pemilik, bisa bermakna sahabat-sahabat, bisa bermakna penghuni-penghuni. Ya. Penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, yang dimaksud di sini adalah sayyi'ah, di sini adalah ya kekufuran. Ya, atau dosa-dosa yang menjerus kepada kekufuran. Na'udzubillah. Kita baca tafsirnya. Fa hukmullahi thabit anna man irtakaba al-athama hatta jarrathu ila al-kufri wastawallat 'alayhi dhunubuhu. Istaula wastaulat 'alayhi dhunubuhu min jami'i jawanibihi wa hadha la yakunu illa fi man asyraka billah fa ulaika humul musyrikun wal kufar wal kufaru humul ladina yulazimuna nar jahannama mulazamatan daimatan la tanqati'. membaca Al-An'am ayat 81. Ketetapan Allah sudah baku bahwasanya orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa sehingga menyeretnya menuju kekafiran dan dosa-dosa telah menguasainya dari seluruh sisinya. Dan ini tidak terjadi kecuali pada orang yang menyekutukan Allah, maka mereka itulah orang-orang musyrik dan kafir. Dan mereka itu akan menempati neraka jahanam terus menerus tanpa putus. Fa hukmullahi tsabit. Ketetapan Allah yang bersifat syar'i tsabit. Ya, tsabit. Jadi hukum itu ada yang syar'i, ada yang kauni. Yang disebut hukum alam itu hukum yang mana? Kauni. Ya, tapi hukum alam tsabit enggak sebenarnya? Tsabit. Sudah ada di Lauhul Mahfuz, semuanya tertulis, enggak ada yang luput sekalipun, sedikit pun. Hukum Allah tetap, khalas. Sudah benar-benar Allah catat. Dan ini hukum yang terpenting adalah tentang pengembalian orang-orang ke surga atau neraka. Anna bahwasanya man irtakabal athama, barang siapa yang irtikab. Irtikab artinya kasaba, ya. Irtakaba kasaba yaitu berbuat. Al atham jamak dari itsim, berbuat dosa. Barang siapa yang berbuat dosa hatta jarrathu ilal kufri, sampai di sini menyeretnya. Kalau misalnya menyeret itu kan dijadikan yang diseret itu kan posisi di bawah apa di atas? Di bawah. Kalau misalnya balon bukan diseret gitu kan, ini diseret jarrath. Makanya jar ya majrur itu harokatnya di bawah gitu, majrur. Nasab harokatnya di atas, tapi maksudnya nasab kan tancap ini. Dhamma ngumpul, ya ngumpul tapi di atas. Enggak tahu filosofinya apa, anak belum tahu. Tapi yang jelas ini jar itu di bawah. Jarathu. Coba sini lihat jarathu. Fa'il jarathu hiya kan? Dia perempuan itu mu'annas, kembali ke athan, dosa-dosa. Jadi yang menyeret dia ilal kufri itu adalah dosa-dosanya. Dosa-dosa yang bertumpuk didiamkan bahkan dianggap baik itu bisa menyeret kepada kekufuran. Na'udzubillah. Ya, jangan dipelihara makanya. Wastawallat 'alaihi dzunubuhu min jami'i jawanibih. Istaulat 'alaihi. Istaula artinya adalah menguasai. Ya. Istaula artinya adalah menguasai. Nah, makanya sebagian ulama harus sunnah menafikan istawa. Istiwa, ya, istiwanya Allah, ya, sebagai ulama menafikan istiwanya Allah ditafsirkan istila atau istaula, istawa ditafsirkan istaula. Kalau misalnya terjemah kita istawa itu bersemayam dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ditafsirkan istaula, maka maknanya menjadi menguasai. Nah, ini yang disebut oleh para ulama ini sebagai ta'wil terhadap sifat Allah Ta'ala. Karena istawa itu sifat Allah, istiwa sifat Allah Ta'ala. Itu masalah akidah yang para ulama memperbincangnya di kitab-kitab akidah juga. Tapi di sini enggak berkaitan dengan sifat Allah di sini kan. Jadi kita hanya pemaknaan aja. Istaulat 'alaihi dzunubuhu. Fa'ilnya dzunub. Di sini fa'ilnya hiya yaitu dzunub. Dosa-dosanya menguasai atasnya, menjajah dia. Syuf. Mungkin saja dosa-dosa menjajah seseorang. Min jami'i jawanibihi, dari semua sisinya dia. Nauzubillah. Wahada, ini. Jadi kalau misalnya dosa-dosa itu bisa menguasai seseorang itu, maksudnya dosa ini kan syaitan juga ya. menguasai semua sisinya dia kehidupannya, itu la yakunu illa fi man asyraka billah, tidak akan yang ia sebenarnya tidak terjadi kecuali terhadap orang yang berbuat syirik kepada Rabb, kepada Allah, baru terjadilah istaulat alaihi dzunubuhu min jami'i jawanibihi. Ya, fa ulaika humul musyrikun, maka mereka lah orang-orang musyrik. Makanya antum pernah dengar yang tentang pemilik restoran besar ya, kemudian ditemukan di kamar mandinya ada orang jelek sekali, terikat dan semacamnya, udah nanah di mana-mana, udah hancur mukanya, diam di dalam kamar mandi itu. Khusus kamar mandi khusus untuk dia. Ternyata itu pemilik restoran itu menjadikan dirinya sebagai tumbal. Ya. Jadi kan kalau udah kayak gini, udah. Jadi sebelumnya apa? Berjanji mempunyai perjanjian dengan syaitan untuk melariskan tokonya ini supaya keluarganya mapan dan keturunannya mapan. Demi itu dia menumbalkan dirinya. Jadi ada dalam pesugihan tuh ada yang namanya tumbal. Na'udzubillah, ya na'udzubillah. Ya ada seseorang waktu di Solo itu telepon terus ke Anda karena kakaknya dijadikan tumbal. Susah itu ininya. Na'udzubillah. Nah, itu yang tadi Anda ceritakan, yang tadi yang orang seperti itu di kamar mandi itu, kenapa dia seperti itu? Dari dia enggak bakal bisa lepas, enggak bisa lepas dia. Jadi itu yang disebut istaulat alaihi dzunubuhu min jami'i jawani. Ini salah satu contohnya, tapi ini contoh yang terburuk tentu. Ini kan kita bilang la yakunu illa fiman asyraka billah. Enggak bakal kayak gini kecuali karena dia berbuat syirik. Dan kesyirikan dia itu benar-benar keterlaluan. Berarti sudah sampai ada perjanjian dengan syaitan. Perjanjian ini bukan sekadar dosa kecilnya, dosa biasa ya, tentang hasad, riba. Itu kan sedikit perjanjian dengan syaitan, tapi itu enggak kerasa. Tapi ini berjanjian langsung, dia merasa dengan syaitan langsung. Benar-benar berjanji pada syaitan. Dan perjanjian dengan syaitan seperti ini tidak akan dilakukan kecuali dengan adanya pengorbanan-pengorbanan demi syaitan. Nah, potong ayam tertentu, kambing begini, kemudian datangkan ini, datangkan itu, di tanah kuburan dan seterusnya. Ini perjanjiannya kayak gitu. Syirik semuanya ini. Na'udzubillah. Termasuk itu perjanjian dengan syaitan. Itu masuk perjanjian. Makanya, iya. Tetap itu termasuk perjanjian. Tapi tentu kalau yang kayak gitu kan karena kejahilan, itu masih lebih ringan walaupun itu tetap syirik dibandingkan dengan yang dia tahu bahwasanya ini syaitan. Maksudnya ini iya mendukun dan tahu ini adalah syaitan, berjanji kepada syaitan, yakin ini dengan syaitan, dia siap dengan menerima konsekuensi apapun. Ya, sebagaimana yang mertuanya teman kita itu. Udah jelas itu. Kalau udah berjanji dengan syaitan, maka syaitanlah yang akan menjadi temannya, kemudian menjadi anak buahnya dan saling menguasai satu sama lain. Yang seperti ini taubatnya itu waduh. Makanya dukun bertaubat itu hampir-hampir enggak mungkin. Ya. Walaupun zahirnya misalnya ia bertaubat, tapi belum tentu ke depannya. Tapi ada yang bertaubat, ada alhamdulillah. Cuma tetap kalau misalnya dukun bertaubat itu sulit. Karena ancamannya besar dari setan-setannya. Ya rahmatullah. Ya cuma ya itulah jihad. Itulah jihad. Taifa ulaikumul muslimun wal kuffaru humul ladzina yulazimuna nar jahannama mulazamatan daimatan la tanqati. Orang-orang kafir mereka adalah yang beriltizam yulazimun. Yulazimun yaitu mereka yang akan bertempat terus-menerus. Ini dari fi'il lazama yulazimu mulazamatan. Jadi kalau kayak gini ini arti mulazamah bukan? Ini mulazamah ini. Kalau antum datang cuman sebulan sekali kemari misalnya untuk ngaji tafsir muyasar, nyari khatam gitu. Khatamnya 50 tahun ini kalau misalnya sebulan sekali. Nah, itu bukan mulazamah juga itu. Sebulan sekali lama banget. Tapi kalau misalnya tiap hari, ini namanya mulazamah sebenarnya. Ya walaupun anak sebenarnya bukan apa-apa, tapi ini sebenarnya namanya mulazamah. Nah, inilah yang berhak disebut ini guru dan murid gitu loh. Kalau antum datang tematik sebulanan, itu bukan guru dan murid tuh mainnya. Itu bukan mulazamah namanya. Ya. Berarti mulazamah itu bertempat tinggal atau menghadapi sesuatu atau seseorang terus menerus, kontinuitasnya ada. Hah? Melazimkan bisa, melazimkan diri terus menerus pada itu. Tapi ini kan mereka enggak mau melazimkan diri mereka untuk di nar jahannam. Tapi memang mereka udah ditempatkan di situ terus menerus. Nah, mulazamah ini itu terus menerus kontinuitas dia berlaku. Ditambah mulazamatan daimatan. Terus la tanqati, tidak terputus, naudzubillah. Itulah orang-orang kafir, tempat mereka bermulazamah di nar jahannam. Nah, sebaliknya, kalau tadi orang-orang kafir, sebaliknya walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang beriman dan yang beramal saleh, nah mereka adalah ashabul jannah hum fiha khalidun. Semoga Allah jadikan ana antum semua sebagai ashabul jannah. Mas Ari, Mas Malik, Mas Wildan, Pak Tasrifin, kemudian Mas Jordan, Pak Sumitro, Mas Tamim, antum mau gak? Mas Hariri, ana, kita semua semoga Allah jadikan ashabul jannah dan keluarga-keluarga kita, dan juga teman-teman yang belum bisa hadir, semoga semuanya dikumpulkan oleh Allah di al-jannah. Amin. Dan sebenarnya di mahsyar, wa idzal wuhusyu husirat, kalau misalnya binatang-binatang liar aja dijamakkan, digabung dengan manusia, dan mudah-mudahan orang-orang beriman, almar'u ma'a man ahab, orang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau misalnya kita mencintai sesama kita karena Islam, maka Allah akan pertemuan kita dalam cinta, dalam Islam. Jadi kalau misalnya kita cinta sesama karena tahazzub, tahazzub itu apa ya, bergolongan semata, ada fanatisme gitu, maka kita akan ketemu nanti dalam kefanatismen, tapi saling menyerang satu sama lain. Nauzubillah. Dan itu kan yang terjadi antara orang-orang kafir nanti. Ya, fanatisme terhadap kekufuran mereka, maka mereka akan saling menghancurkan satu sama lain, saling melaknat. Nauzubillah. Ya, makanya kita mencintai teman-teman kita bukan karena apa-apa, melainkan memang ini adalah kewajiban dari Allah. Jangan karena antum ada apa-apanya. Ya. Gitu. Allahu a'lam. Wa hukmullahi, coba di nanti habis ini ya. Wa hukmullahi ats-tsabitu fi muqabil hadza, annal ladzina saddaqu billahi wa rusulihi tasdiqan khalisa wa 'amalul a'malal muttafiqah. Ya. Muttafiqati. Muttafiqata. مع شريعة الله التي أوحاها إلى رسله هؤلاء يلازمون الجنة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع. Dan ketetapan Allah yang baku, yang berlaku pada keadaan yang merupakan kebalikan dari keadaan di atas adalah bahwa orang-orang yang membenarkan beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan sejati, dan mereka mengerjakan amal-amal salih yang berjalan dengan syariat Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya, mereka itu akan menempati surga di akhirat secara permanen, terus menerus dan tidak terputus. Antum mau nangis bu? Tak sakit atau? Hah? Sakit atau batuk? Batuk buatan atau batuk? Dari kemarin. Hari kemarin. Minum es bukan? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Dia makan mentok-mentoknya gorengan ya. Nggak ada les-les gitu kan. Oke. Wa hukmullahi ats-tsabitu fi muqabil hadza, dan ketetapan Allah yang sabit. Sabit ini baku, tetap, kokoh. Fi muqabil hadza, yang berlaku pada keadaan yang merupakan mukabil, kebalikan dari ini semua, kebalikan dari yang tadi balaman kasabah sayyi'ah, ya. Kebalikan dari itu, orang yang kasabah sayyi'ah berbeda dengan orang yang amanu wa amilus shalihat. Ya, apa di sini annalladzina saddaqu billahi wa rusulihi tasdiqan khalisa, bahwasanya orang-orang yang meyakini, mempercayai, ya, dengan Allah dan rasul-rasulnya, suatu tasdiqan khalisa, kepercayaan yang khalisa. Khalisa itu benar-benar tulus murni gitu loh. Nah, jadi percaya kepada Allah dan rasulnya tulus murni. Kalau aku percaya kepada Allah Ta'ala kemudian mengingkari Rasul, itu ingkar sunnah namanya. Itu kafir jadinya. Ya, jadi gitu. Tetapi tasdik sendiri melazimkan adanya amalan soleh. Makanya salah, enggak mungkin kalau misalnya beriman tok kemudian amalannya enggak ada, itu murjiah jadinya. Maka saddaqu billahi wa rusulihi tasdiqan khalisa wa amilul a'malal muttafiqata ma'a syari'atillah, dan mereka beramal dengan amal-amalan yang muttafiqah, sesuai, harus gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat Allah allati awhaha ila rusulihi, yang telah Allah Ta'ala wahyukan. Ya, awhaha, ha di sini kembali ke amal atau ke syariat, ke syariat yang telah Allah wahyukan syariat itu kepada rasul-rasulnya. Berarti konsekuensi dari tasdik billah adalah mengikuti ittiba para rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Gitu. Haulai, mereka adalah yulazimunal jannah, orang yang akan menempati surga. Semoga Allah jadikan kita seperti itu, fil akhirah, di akhirat nanti. Nah, penempatannya juga bukan bersifat sementara. Nah, jadi tidak semua orang yang menempati neraka selamanya, tidak semuanya. Tetapi semua orang yang menempati surga selamanya, gitu. Karena nanti sebagian dari kaum muslimin, semua muwahhidin yang masuk ke neraka akan dapat syafaat untuk upgrade, ya, ke surga. Tapi bagaimanapun ya, jangan sampai kita ke neraka duluan. Iya, tapi oke sih, oke, aminin sih, aminin. Cuman ya kitanya gimana? Itu semua tergantung dari kitanya. Dan semua juga tergantung pada, bukan semua juga, tapi semua intinya tergantung pada Allah Ta'ala. Ihdinash shiratal mustaqim. Mulazamatan daimatan la tanqati', mulazamah daimah yang tiada putusnya. Ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kita mengkaji tafsir-tafsir ini mudah-mudahan ada faedahnya dan juga menjadi penimbang berat sekali amalan kita di akhirat. Jadi mudah-mudahan ini kalau misalnya kita punya rezeki bisa, kira-kira itu mau kok kalau misalnya kita belikan kita punya. Nggak usah ditanya, nggak usah ditanya, berarti nggak usah dibahas, nggak usah. Kalau anak Usban, anak tahu jawabannya. Jangankan ini gorengan aja kasih, mau kemarin begini dibungkus, kemudian sekarang nggak masuk teman-temannya. Lagi pulang. Oke, okay. Ini dua jilid ya, tapi bisa beli satu insya Allah. Darul Haq. 30 juz. Tapi segitu sebenarnya. Arabnya segitu. Jadi ini lengkap dan ini bagus ini. Jadi Anda tuh selalu menyarankan kepada siapapun dari yang belajar mana, antum di rumah harus anggaplah sebagai fardu ain kita masing-masing di rumah punya kitab tafsir gitu, yang lengkap, maksudnya yang lengkap. Ya nggak apa-apa, terjemahan ini antum sudah udah punya kan, minimal dua udah punya sekarang ya, udah punya tafsir Muyassar Arabiknya sama Mukhtasar fi Tafsir, alhamdulillah. Nah, kalau mau lebih lengkap supaya nanti bisa lebih paham lagi, kita punya ini apa namanya, terjemahannya. Masya Allah, enak. Kalau nemuin ayat apa misalnya ustadz di tempat lain kita kajian, terus beliau menyebutkan ayat ini, surat ini, ayat kini, nanti di rumah buka, kemudian tadaburi, wah itu masya Allah pahalanya besar itu, insya Allah. Ya. Ini masih baru nih anak, kemarin nemuin di Book Fair atau bukfer, versi Sunda bukfer. Nah itu ini masih brand new, masih baru banget nih, baru turun bulan kedua 2016 kemarin. Jadi baru banget. Ya. Hah? Baru coba. Masih bau, masih panas. Dan ini lengkap insyaallah. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa beliin, kita beliin yang jilid pertama dulu. Karena kalau kita beliin kesemuanya, dua-dua jilidnya, itu nanti antum terus senang dan membanggakan diri. Jangan. Ini 15 jilid ini. 16 jilid. 16 juz, 16 juz. Iya. Harganya paling 125-an. Nah, kalau di diskon waktu itu anda beli 2 jilid 200 ribu dua-duanya. Kalau misalnya enggak di diskon berarti mungkin ini 150 mungkin. Mungkin. Makanya tadi anda hitung-hitung duit ini. Berarti cuma 500 doang, belum. Nanti insyaallah ada lah, ada suatu saat. Isbir. Ya, kita tutup dulu ini ya. Apa? Lihat mau diapain? Belum dikasih, Mas. Oke, okay, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.